بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حديث yang terakhir kita baca dari kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi as-sahihain hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan sana'tu ta'aman fada'utu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Saya pernah membuat satu makanan. Maksudnya beliau masak. Kemudian setelah itu saya memanggil Nabi alaihi salatu wassalam. Faja'a, kemudian beliau pun masuk ataupun datang. Fadakhala, kemudian beliau masuk ke rumah. Fara'a sitran fihi tasawiru. Beliau melihat sitran, tirai kain, gorden semacam itu. Dan terdapat pada kain itu, tirai itu, tasawir, gambar-gambar. Ini maksudnya gambar-gambar makhluk bernyawa. Faharja, maka Nabi pun keluar. Faqala innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Sesungguhnya para malaikat-malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang terdapat padanya gambar-gambar. Nah, dan ini adalah bentuk pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama tentang gambar-gambar, kemudian memajang gambar, kemudian setelah itu beliau enggan masuk ke dalam suatu ruangan yang di situ ada maksiat. Nah. Dalam musnadnya Abi Ya'la juga semakna dengan hadis tadi, dan beliau juga telah menyebutkannya di sini dengan sanadnya. Juga setelahnya hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan atani Jibril alaihi salam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya malaikat Jibril pernah datang kepadaku. Faqala inni kuntu ataituka al-barihata, sesungguhnya semalam itu saya datang kepadamu. Falam yamna'ni an akuna dakhaltu 'alaika al-baita alladhi kunta fi, maka tidak ada yang menghalangi saya untuk masuk menjumpaimu ke dalam rumah yang engkau berada di dalamnya. Illa annahu kana fi babil baiti timsal, hanya saja di pintu rumah itu terdapat timsal, ada timsalun, biasanya timsal patung, ya, maksudnya timsal ini yang ada bayangannya, ya, semacam patung, boneka, ya, sama. Nah, timsalur rijal, maksudnya patung-patung laki-laki. Wa kana fil baiti kiramun sitrun fihi tamathil, dan adalah terdapat juga di rumah tersebut kiramun sitrun, itu kain tirai, fihi tamathil, terdapat padanya gambar-gambar. Wa kana fil baiti kalbun, dan terdapat di dalam rumah itu juga seekor anjing. Famur bi ra'si timthal alladhi bil bab, maka wahai Muhammad perintahkanlah agar gambar-gambar ataupun patung-patung tersebut dihancurkan kepalanya, dipotong kepalanya. Alladhi bil bab, yang ada di pintu itu. Falyaqta fayasiru ka hayati syajarah, potonglah ai kepalanya sehingga bentuknya menyerupai pohon. Wa mur bis sitri, dan perintahkan pula pada kain yang ada gambarnya itu. Falyaqta, dan hendaknya dipotong kain tersebut. Wa yuj'al minhu wisadatain, dan dijadikan dari kain tersebut dua bantal. Muntabizataini, dua apa, wisadatain, dua bantal ataupun sandaran. Muntabizataini maksudnya yang diletakkan, dihampar di bawah, tuta'an, kemudian keduanya ditutak, hanya diinjak, dihinakan, ya dipajang. Naam. Wa mur bil kalbi fayakhruj, dan perintahkan pula agar anjing tersebut fayukhraju, kemudian dikeluarkan. Wa mur bil kalbi fayukhraj. Fa fa'ala Rasulullah SAW, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan apa yang diminta oleh Jibril alaihi salam. Ini ada tiga permintaannya. Pertama, potong patung-patung itu. Dan ini yang nampak bahwasanya Allahu a'lam semacam boneka-boneka, karena tidak terbayangkan bahwa di rumah itu ada patung, di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini orang-orangan, patung-patung, boneka-boneka yang ada di pintu. Kemudian yang kedua, permintaan kedua, agar gambar yang disulam itu, ya, di yang ada di pakaian, biasanya kebanyakannya disulam ataupun dia apa, pakai pewarna, ya. Naam. Yang ada di kain untuk dipotong. Jadi timsal, patung-patung, orang-orangan itu dipotong kepalanya, demikian pula yang di kain juga potong, kemudian diletakkan di bawah, dijadikan sebagai wisada, tuta'ani. Naam. Kemudian yang kedua, wa mur bil kalbi fa yukhraj, perintahkan agar anjing itu dikeluarkan. Maka Nabi SAW pun melakukannya. Wa kana dzalikal kalb jurwan, dan adalah anjing tersebut adalah jurwan, anak anjing, lil Husain aw lil Hasan, miliknya Husain ataupun Hasan, tahta nidhin lahu, ai di bawah tempat tidurnya beliau. Fa amara bihi fa akhraj, karena Nabi SAW memerintahkan, ya, agar anjing tersebut dikeluarkan. Fa amara bihi fa ukhrija, karena Nabi memerintahkan untuk agar anjing itu dikeluarkan. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala al-imam Ahmad rahimahullah, berkata al-imam Ahmad, qala haddathana Abu Qatan, qala haddathana Yunus ibn Amr ibn Abdullah, ya'ni ibn Abi Ishaq as-Sabi'i, Yunus ibn Amr ibn Abdullah, Abu Ishaq as-Sabi'i, ya'ni ibn Abi Ishaq, Yunus ibn Abi Ishaq. Abu Ishaq siapa nama? Namanya Amr ibn Abdullah, ya, as-Sabi'i. An Mujahidin, dari Mujahid, wa huwa Mujahid ibn Jabr imamun bit tafsir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani Jibril alaihi salam, telah datang malaikat Jibril alaihi salam kepadaku. Faqala inni kuntu ataituka al-lailata, sesungguhnya aku tadi malam itu datang kepadamu wahai Muhammad. Falam yamna'ni an adkhula alaika al-baita alladhi anta fihi, maka tidak ada yang menghalangi saya untuk masuk menjumpaimu di dalam rumah yang engkau berada padanya, di dalamnya. Illa annahu kana fil baiti timsalu rajulin, hanya saja di rumahmu itu terdapat timsalu rajulin. Maksudnya apa? Timsalu rajul, patung laki-laki. Wa kana fil baiti kiramun, wa kana fil baiti qiramun sitrun fi tamatsil, dan juga terdapat dalam rumah itu kain tirai fi tamatsil, pada kain tirai itu ada tamatsil, gambar-gambarnya juga, gambar-gambar makhluk bernyawa. Famur bi ra'si timtsali yuqta. Perintahkanlah agar kepalanya patung tersebut, kepalanya orang-orangan itu dipotong. Fayasiru ataupun fayasira ka hay'atis syajarah, sehingga modelnya seperti bentuk pohon. Wa mur bisitri yuqta fayuj'ala minhu wisadatan tut'am. Dan perintahkan pula agar kain tirai tersebut dipotong, kemudian dijadikan dua wisadatan, dua pelapis, dua bantal, ya, namanya wisada. Tutaan, yang keduanya apa? Tutaan, diinjak. Wa mur bil kalbi fayukhraj, perintahkan agar anjing juga itu dikeluarkan. Fa fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun melakukannya. Wa idzal kalbu jarhun kana lil Hasan wal Husain alaihim assalam tahta nidhin lahumā. Ternyata anjing yang dimaksud itu adalah anak anjing bininya Hasan Husain. Biasa anak-anak kecil, ya, biasa main-main binatang-binatang. Naam. Baik. Qala hadza haditsun hasan. Di bawah tahta nidhin lahumā, di bawah tempat tidurnya. Hadza haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Naam. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, qala haddatsana Abdul Razzaq, wa huwa Abdul Razzaq ibn Hammam As-Sanani min a'immati ahli al-Yaman sahibul musannaf. Al-Imam Ahmad, al-Imam Yahya ibn Ma'in telah rihlah dari Iraq ke Yaman mengambil ilmu kepada beliau. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari juga telah bercita-cita, berkeinginan untuk datang ke Yaman untuk belajar, bertemu dengan siapa? Al-Imam Abdul Razzaq. Tapi qadarullah, diberitakan pada saat Imam Al-Bukhari sudah di Mekah, diberitakan bahwa Imam Al-Bukhari sudah meninggal. Naam. Qala akhbarana Ma'mar wa huwa Ma'mar ibn Rashid Abu Urwa Al-Basri thumma As-Sun'ani. Orangnya berasal dari Basra, Irak, kemudian datang ke Yaman, menikah di sana dan tinggal. An-Nabi Ishaq wa Abu Ishaq As-Sabi'i Amr ibn Abdullah An-Mujahidin An-Abi Hurairah, dari Mujahid wa Mujahid ibn Jabr imamun fit tafsir, dari Abu Hurairah wa huwa Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu anna Jibril alaihi salam jaa wasallam ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat Jibril alaihi salam jaa, beliau datang wasallam ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang mengucapkan salam kepada yang didatangi. Naam. Jangan lumbai orang masih di pagar, karena sebagian orang assalamualaikum, tuan rumahnya yang dulu apa mengucapkan salam. Ini keliru, biarkan dia. Ya, yang datang memberikan salam. Qala fa'arafa sawtahu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui suaranya. Fa'arafa sawtahu. Faqala udkhul. Silakan engkau masuk. Faqala inna fil baiti sitran fil ha'iti fihi tamathil. Faqta'u ru'usaha. Faj'aluha bisatan aw wasa'ida. Ya, fa'auta'uha. Maka malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya dalam rumah ini terdapat sitran, kain tirai, fil ha'it, yang ada di dinding, ya, semacam gorden, wallahu alam, fihi tamatsil, pada gorden itu, kain itu ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Faqta'u ru'usaha, potong kepalanya. Faj'aluhu bisatan, kemudian jadikan dia bisat, hamparan di bawah. Awasa'id, atau jadikan apa, tempat sandaran, bantal-bantal. Pau tauha, kemudian dihinakan dengan diinjak, tidak malah dipajang. Ya, seperti kebanyakan orang saat ini mereka memajang foto-foto, lukisan-lukisan. Ya, imma ketua organisasinya yang dia fanatik terhadapnya, ya, atau negarawan yang dia kagumi, atau agamawan dari kalangan para ulama yang dia kagumi, atau olahragawan, ya tidak ada. Ya, kalau dia pecinta bulu tangkis, dia akan pasang siapalah, ya, yang pernah juara satu. Atau kalau dia pemain bola, cinta bola, ya, dia akan pasang bintang-bintang pemain bola yang dia kagumi. Ya, maaf. Mulai dari Inggris sampai ke apa sana lah. Mulai dari apa namanya, Liverpool, ya. Sampai ke Barcelona. Nah, ada semua gambar-gambar dipajang di kamarnya. Ini, ya, enam. Padahal sudah berlalu bahwa rumah yang terdapat di dalamnya gambar, malaikat tidak mau masuk. Malaikatur rahmah, ya, enam. Maka Nabi SAW juga datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ke rumahnya menantunya, rumahnya putrinya, ada gambar dipajang dalam. Beliau tidak mau masuk. Boleh tidak mau masuk. Nah. Jadi malaikat Jibril mengatakan, "Faqta'u ru'usaha," potong kepalanya, "faj'aluha bisatan," jadikan kain itu hamparan, tikar, "aw wasa'ida," ataupun ya, bantal, pelapis, "fa'ta'uha," kalian bisa injak. Fa inna la nadkhulu baitan fihi tamathil, karena kami bangsa malaikat itu, ya, tidak mau masuk ke dalam satu rumah yang terdapat dalamnya gambar-gambar. Baik, 3 dimensi, 2 dimensi, jelas gambar. Ya, baik yang patung ataupun yang lukisan. Nah, karena itu yang masih simpan foto-foto jadulnya, mulai dari apa ya, TK, SD, SMP, SMA, sarjananya, ya, penamatannya, wisudanya, semua masih disimpan. Ini tidak bermanfaat sudah, bakar sudah, tidak bermanfaat. Ya, nah, foto-foto album, ya, yang tempo dulu, ya, nah, biar masih acara pramukanya, OSISnya masih disimpan semua. Nah, ngapain lagi? Ya, kalau rindu buka-buka, oh, ini temanku dulu, eh, mantan. Lihat-lihat. Nah, ini semua sudah hapus, ya, tidak ada manfaatnya. Dibakar, tidak ada manfaatnya. Nah, bahkan disebutkan para tukang-tukang sihir yang mau menyihir itu, mereka upayakan cari fotonya itu yang mau disihir. Kenapa? Setan senang dijadikan apa? Ya, wasilah untuk menyihir seseorang. Jangan sampai fotonya antum dijadikan, ya, sebagai alat untuk menyihir antum. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, naam. Bahwa di antara trik para dukun-dukun, tukang sihir ini apa? Naam, dijadikan foto-fotonya apa? Sebagai tangga untuk menyihir seseorang. Nah, itu ma'ruf biasanya sebagian orang-orang yang teman-teman yang biasa membakar bukhul ikatan-ikatan sihir, ya, ada foto-foto di situ ikut. Nah, perkirakan itu fotonya siapa orang yang mau disihir. Jadi kalau ada orang minta disihir, disihirkan untuk seseorang, si dukunnya minta fotonya. Ya, nah. Shalawat wassalam. Qala hadha hadithun sahih rijaluhu rijalus sahih. Hadith ini adalah hadith yang sahih. Perawi-perawinya adalah perawi hadith yang sahih. Baik, demikian bacaan kita pada siang hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin.